bergandeng tangan, berpelukan mesra dengan si dia. Semakin gila bercemburai di depan mataku. Aduh panas hati ini jadinya. Akhirnya ku pulang, mataku terbayang kau cium pipinya. Ku gigit bibirku ini, ku remas rambut. Gara-gara total janji lewat telepon dan luka hati, Ria Risti Fauzi memutuskan cinta. Itulah albumnya yang ke-6 setelah beralih dari lagu berirama cenderung dangdut ke lagu berirama sesuai selera gombloh. Kututup Layar Cintaku ciptaan Ririn S. Kau berkendali.